Segan mendaki lebih jauh lagi, kita akan segera rasakan betapa bersahabatnya alam. Seperti menyapa, bahkan keramat akrab, seperti kita turut membangun, seperti kita yang merencanakan. Pucuk-pucuk pinus seperti bersahajanya alam. Adalah pedoman untuk temukan jalan, dan mutiara embun adalah lentera dalam segenap kegelapan. Pucuk-pucuk pinus seperti hembusan angin, oh, sempurnalah segalanya. Pucuk-pucuk pinus seperti berebu, bergesek berdesak, berjalin.